ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ما أحد مليكاً إلى الله سبحانه وتعالى سجدكاً كجان كتاب دلما مبجأ كتاب العبودية من ابن تيمية رحمه الله تعالى لewat pada pertemuan yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya kitabnya yaitu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak kepada sebaiknya tidak kepada selainnya yang hamba yang paling sempurna paling afdal adalah yang paling sempurna penghambaannya ya, beliau menjelaskan bahwa dalam penghambaan ini ada yang berserah kepada Allah tapi kepada selain Allah juga iya, maka inilah yang dikenal dengan musyrik. Yang dalam penghambaan ada yang tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti ini dikenal dengan mustakbir. Adapun muslim, iya, adapun muslim yang murni memperhambakan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Jadi ada muslim, ada musyrik, dan ada mustakbir. Muslim yang murni penghambaannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cintanya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Adapun musyrik berserah kepada Allah, kepada selain Allah juga iya. Adapun mustakbir, orang yang takabur, betul-betul tidak mau berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengurai sedikit tentang ketakaburan ini. Wa qad tsabata fi sahih, telah sabit dalam hadith yang sahih, Nabi SAW, annal jannata la yadkhuluha man fi qalbihi mithqalu dzarrah, kama anna an-nar la yukhallalu fiha man fi qalbihi mithqalu dzarrah. Lal kibra muqabilan lil iman, fa innal kibra yunafi haqiqatan. Ya rahimahullahu ta'ala, sabit dalam hadith yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tabrani dalam Al-Kabir, Rasulullah menegaskan bahwa surga tidak akan dimasuki oleh mereka yang di dalam hatinya terdapat ketakaburan walaupun sebesar dzarrah, walaupun seberat dzarrah, semut kecil. Dan ada kibir walaupun sebesar dzarrah, maka sudah bisa menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Di mana neraka tidak akan dikekalkan di dalamnya, bukan dimasuki ya, neraka tidak akan dikekalkan di dalamnya mereka yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun sebesar dzarrah pula, walaupun sebesar dzarrah. Ya mungkin saja masuk, tetapi kekal tidak akan mungkin kekal mereka yang masih memiliki iman walaupun sebesar. Saya ingin tekankan di sini, Nabi menjadikan ketakabburan sebagai lawan dari iman. Apa? Sebab ketakabburan menafikan hakikat penghambaan. Antara iman, disitulah hakikat penghambaan. Ada tidaknya iman seseorang dilihat pada ada tidaknya ibadah seseorang. يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk ke dalam surga mereka yang di dalam hatinya terdapat seberat darah berupa kibar, ketakaburan. Jaga hati dari ketakaburan, murnikan hati dari ketakaburan dengan cara betul-betul memurnikan ibadah, ketundukan, penyerahan, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata beliau, kama tabata fi sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala qulullah ala abamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuhu fal abama wal kibriya min khasa'isir rububiyyah والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا على الإنسان شرف أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق إن عظم وعند الأذان يهرب الشيطان. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, dan juga sebagaimana telah sabit dalam hadis yang sahih, dikatakan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, azamatu izari, al-azama, kebesaran, keagungan adalah sarungku, kibriya, dan pembanggaan, membanggakan diri, membesarkan diri adalah ridai, selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuhu. Maka siapapun mengambil satu dari keduanya, Pasti saya siksa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jadi al-azamah, kebesaran, keagungan, wal kibriya, pembesaran diri, pembanggaan diri, ini seluruhnya merupakan kekhususan milik Rabb alam semesta, penguasa pengatur alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al kibriya lebih tinggi daripada al azamah. Al kibriya lebih tinggi daripada al azamah. Sifat Al-Kibriya ini dari nama Allah Al-Kabir, Al-Muta'ali, Allahu Akbar. Ini Kibriya seluruhnya. Ini lebih tinggi daripada Al-Azamah, dari nama Allah Al-Azim. Kenapa? Karena itulah Allah menjadikannya sejenjang dengan selendang. Selendang diletakkan di atas. Al-Azamah untuk di bawah. Titik pembahasan di sini, besar dan sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang ingin memiliki sifat-sifat yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, seperti al-azama, pembesaran, kemuliaan, dan al-kibriya, pembanggaan diri, pembesaran diri, pengagungan diri. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha mengambilnya, maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan siksa. Sudah dua ilmu yang seluruhnya datang dari hadis Nabi SAW tentang sifat kibar ini, membanggakan diri, membesarkan diri. Yang pertama, kalau dimiliki, kalau ada dalam hati, walaupun sebesar darah, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Apa? Pembanggaan diri yang sehebat-hebatnya, yang tiada tandingannya, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas, tidak akan masuk ke dalam surga mereka-mereka yang mempunyai sifat kibar. Sebab apa? Dengan ketakaburannya ingin memiliki sifat-sifat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah dapat kita pahami bodoh manusia-manusia yang kan mari kita beradab dengan adab-adab Allah. Mari kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah. Sifat Allah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah satu pun makhluk yang bisa memiliki sifat itu. Walaupun kadang sebagian orang yang memaksudkan dengan maksud yang baik, ayo kita mengasihi karena Allah Maha Pengasih. Berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala. Arahnya bagus supaya orang mempunyai sifat pengasih. Tapi dia hubungkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pengasih dalam makna karena Allah Maha Pengasih, maka berakhlaklah dengan sifat Allah. Karena Allah Maha Pengasih, maka kamu juga Maha Pengasih. Terus Allah Maha Besar, membanggakan diri. Kamu gimana caranya berakhlak dengan akhlak ini? Dengan sifat ini? Mau juga membanggakan diri? Tidak akan masuk ke dalam surga mereka yang di dalam hatinya terdapat kibir walaupun sebesar darah. Kita dituntut untuk mengasihi, tapi bukan artinya berakhlak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kasihi manusia sebab itu perintah Allah. Kasihi manusia sebagai wujud penghambaan kita kepada yang Maha Pengasih. Itu lafaz yang benar. Beribadah kepada Allah melalui pengenalan, keyakinan, keimanan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uhu, perhatikan perintah Allah, fad'uhu, berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama itu. Ini yang benar. Doa kepada Allah melalui namanya. Dan doa ada dua. Doa langsung meminta, ya Allah yang Maha Pengasih, rahmati saya, kasihi saya. Ini doa. Dan ada doa dalam makna beribadah kepada Allah sehubungan dengan nama-namanya. Sehubungan dengan nama-namanya. Kita meyakini Allah Maha Mengetahui, maka lahir apa? Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui, maka lahir apa? Lahir takut. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Takut ini lahir dari apa? Dari mengenal bahwa Allah Maha Mengetahui. Ini apa? Takut itu adalah ibadah kepada Allah melalui namanya. Paham? Itu doa juga. Mengenal Allah Maha Mengasihi, Maha Merahmati, maka apa? Kasihani juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengasihi kita. Luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukuri nikmat yang Allah beri kepada kita. Dengan cara apa? Memberikan juga dan memberi juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memberi? Karena Allah Maha Pengasih kepada kita. Ini apa? Doa kepada Allah melalui nama-namanya. Pelaksanaan perintah walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya. Hadits ini juga memberi ilmu kepada kita akan hebat dan besarnya sifat al-azama, apalagi sifat al-kibriya, pembesaran, pengagungan, pembanggaan diri milik Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau urai lebih jauh lagi. Karena itulah syiar dalam salat, azan dan pada hari-hari raya adalah at-takbir. Syiarnya adalah Allahu Akbar. Akan kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Besar, Maha membanggakan diri. Seluruhnya kecil di hadapan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini al-kibriya. Jadi sederajatkan dengan selendang. Selendang letaknya di atas, tinggi. Kami yang beliau bahas lebih jauh. Syiar solat. Iya. Syiarnya solat. Adhan dan hari raya seluruhnya takbir. Pernyataan Allahu Akbar. Adhan dipenuhi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mau solat awalnya Allahu Akbar. Naik turunnya Allahu Akbar. Sahabis solat takbir. Allahu Akbar. Ada zikir. Allahu Akbar. Kemudian Eid, hari raya Idul Fitri, dipenuhi dengan takbir Allahu Akbar. Apalagi Idul Adha yang baru lewat. Iya, penuh dan penuh. Bukan hanya pada hari rayanya, ditambah 3 hari setelahnya dipenuhi dengan takbir Allahu Akbar. Syiarnya adalah takbir Allahu Akbar. Ini boleh jelaskan lebih jauh lagi. Dan takbir ini anjurkan di tempat-tempat yang tinggi. Ucapan takbir dianjurkan di tempat-tempat yang tinggi. Makanya adzan, iya, adzan itu harus di tempat yang tinggi. Karena coronnya sudah di atas, ya orang adzan sudah di bawah. Tapi kalau mati lampu, tidak benar itu muadzin adzan di sini. Tidak benar itu. Tapi mau dengar kalau azan di sini, bukan azan namanya, qomat itu. Kalau mati lampu di luar, naik ke pagar supaya terdengar. Sebab azan artinya azan apa? Supaya didengar. Telinga itu dengar. Kalau di dalam, tersembunyi lagi di dalam, siapa yang mau dengar? Dan ditempatkan di syariah tempat yang tinggi. Di zamannya Nabi, ya, muadzin memang ya, naik di tempat-tempat yang tinggi. Takbir memang ditempatkan di tempat yang tinggi. Juga pada waktu haji naik di Safa, Allahu Akbar yang dibaca. Ketika naik di Marwah, ini naik. Allahu Akbar yang dibaca. Dalam musafir perjalanan, perjalanannya lagi naik. Masuk di Camba misalnya, daki. Iya. Yang dituntunkan membaca takbir. Kalau turun, subhanallah. Menggangi kendaraan di tempat-tempat yang tinggi, maka disyariatkan adalah takbir Allahu Akbar. Hebatnya takbir ini. Pernyataan takbir adalah pernyataan bahwa kita menegaskan Allah mempunyai sifat kibriya, kebesaran, pembesaran, pengagungan, pemuliaan diri. Bukan hanya sifatnya, bukan hanya namanya, bukan hanya perbuatannya, bukan hanya hukum-hukumnya, bukan hanya takdirnya, tetapi diri Allah, zatnya Allah juga maha besar, kecil seluruhnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Kata Syekh di sini, dan dengan ini, dengan takbir, api dipadamkan bagaimanapun besarnya. Kalau ada kebakaran, takbir akan memadamkan api. Hanya hadisnya lemah ini. haditsnya lemah. Indal adzan, dan ketika adzan syaitan akan lari sebab takdir. Betul itu. Mau mengetahui bagaimana syaitan lari? Lihat suara lolongan anjing. Dengar suara lolongan anjing. Anjing tidak melolong kecuali melihat syaitan. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan terdengar anjing menggonggong. Itu melihat syaitan lari. Lihat hebatnya takbir itu. Apa sebab pembesaran pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh dimiliki oleh orang yang mengaku hamba Allah. Sebab yang namanya hamba betul-betul selamat dari ketakaburan. Selamat dari ketakaburan. Pembesaran pengagungan diri, pemuliaan diri. Ini jemaah, ketakaburan merusak hakikat ibadah seseorang, hakikat ibadah seseorang. Sini Syekh rahimahullah taala mengantar kita memahami sifat ketakaburan dalam banyak sisi. Pertama, ketakaburan itu lawan penghambaan. Ketakaburan itu menafikan keimanan, lawan iman. Ketakaburan itu mengantar hamba kepada keruntuhan hakikat ibadahnya. Memberi ilmu kepada kita bahwa yang ingin betul-betul benar ibadahnya harus menggugurkan ketakaburan dalam dirinya. Syekh mengantar kita memahami bagaimana seseorang tidak akan mungkin masuk ke dalam surga selama masih mempunyai sifat ketakaburan. Kemudian beliau antar lebih dalam lagi bahwa ternyata sifat ketakaburan ini sifat khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimiliki oleh siapapun juga. Yang menyembah Allah, kalau mengaku sebagai hamba Allah tapi kemudian memiliki sifat ketakaburan, betul-betul bertolak belakang. Sebab orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul mengenal kebesaran dan kemuliaan Allah yang dengannya dia beribadah. Karena itulah syiar-syiar ibadah yang terbesar adalah takbir, pembesaran. Itu artinya apa? Yang mengenal ketakaburan Allah, yang mengenal sifat kebeliaannya Allah, yang mengenal Allahu Akbar, berarti apa? Betul-betul hebat ibadahnya. Karena itu mustahil orang yang benar ibadahnya katanya kemudian merasa bangga, takabur, tidak perlu lagi dia melakukan ibadah. Mustahil. Sebagaimana dipahami oleh sebagian kelompok yang salah betul dalam memahami Islam. Katanya, kalau sudah sampai ke dalam jenjang tertentu ibadahnya, maka dia sudah bisa takabur. Itu kan bahasa kasarnya. Dia sudah bisa takabur. Dalam arti apa? Dia sudah bisa tidak sholat. Karena dia sudah bisa takabur. Mustahil. Orang kalau semakin benar ibadahnya, justru semakin tunduk. Kita diingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan azan. Qamatnya. Sholatnya dari awal sampai akhirnya dipenuhi dengan takbir. Iraya dipenuhi dengan takbir. Tempat-tempat tertinggi dipenuhi dengan takbir. Sebab yang pantas dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit, pembesaran kepada Allah bukan hanya pada dirinya. Kebesaran ini kebesaran diri Allah. Kebesaran sifat-sifatnya. Kebesaran nama-namanya, kebesaran hukumnya, syariatnya, perintah dan larangannya, kebesaran takdirnya, baik maupun bambur, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakbir Allahu Akbar akan membesarkan Allah. Nama-nama Allah akan dibesarkan. Tidak akan rendahkan nama-nama Allah. Apalagi menganggap namanya Allah sama dengan namanya makhluk. Atau namanya makhluk itu sama dengan namanya Allah. Allahu Akbar menggugurkan semua itu. Sebab kalau Allahu Akbar membesarkan nama Allah. Nama Allah khusus milik Allah. Dengan segala kedalaman makna dan kebesaran yang ada dalamnya. Kita mengenal Allah Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Maha mengetahui. Kalau kita bertakbir sehubungan dengan nama Allah Al-Alim misalnya, itu artinya apa? Saya yakin semuanya diketahui. Saya lahir batin saya diketahui oleh Allah. Rencana saya, yang saya sudah lakukan, yang saya akan lakukan, yang sementara saya lakukan, yang saya rencanakan. Iya. Harus yakini Allah mengetahui kalau kita bertakbir membesarkan Allah Al-Alim. Kemudian apa? Akan lahir perbuatan-perbuatan apa? Takut. Iya. Ini mengantar kepada banyak sekali manfaat. Banyak sekali manfaat. Kita bisa gunakan untuk mewujudkan ikhlas. Iya. Untuk apa saya harapkan pujiannya orang sementara Allah Al-Alim Maha mengetahui? Untuk apa saya perdengarkan? Untuk apa? Biar tidak diketahui. Iya, yang penting Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Sebab saya yakin Allah Al-Alim itu adalah bentuk dari Allahu Akbar, pembesaran saya terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takut. Untuk apa saya takut kepada ini dan itu? Iya. Saya takut kepada Dia yang Maha mengetahui. Dia ketahui saya berbahaya, bermasalah, ini saya takut. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Saya membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Alim. Demikian semua nama-namanya. Coba lihat, satu nama ketika disikapi dengan Allahu Akbar, melahirkan apa? Melahirkan perbaikan ilmu, sikap, amalan yang sangat luar biasa. Melahirkan apa? Ilmu. Perbaikan metode, amalan, keyakinan, tindakan yang sangat luar biasa. Dari sikap satu nama dengan metode bertakbir terhadap nama itu. Apalagi kalau dua nama. Apalagi kalau tiga nama. Apalagi kalau empat nama. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allahu Akbar. Itu juga keharusan. Kalau meyakini Allahu Akbar, jangan sekali-sekali menganggap nama Allah hanya 99. Tidak. Nama Allah lebih dari itu. So, kalau kita membatasi nama Allah berarti apa? Allahu Akbarnya rendah. Pula tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99. Dan dalam kenyataan, nama Allah lebih dari 99. Terhadap sifat, sifat-sifat Allah yang tidak terdapat pada nama. Misalnya sifat ketinggi apa? Sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah turun di langit dunia. Kalau kita membesarkan Allah dalam sifat turunnya, kita tidak akan menyamakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Kalau kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang turun di langit dunia pada sepertiga malam, maka kita betul-betul memperhatikan waktu itu. Kita akan memperhatikan waktu itu kalau kita membesarkan Allah. Allah mengatakan, siapa yang meminta kepada aku saya akan beri. Siapa yang berdoa kepada aku saya akan kabulkan. Siapa yang beristighfar minta pengampunan kepada aku saya akan ampuni. Maka kita akan perhatikan perkara-perkara ini. Kalau kita Allahu Akbar terhadap sifat-sifat Allah. Sifat Allah dalam Quran dan Sunnah sangat banyak. Sifat Allah lebih banyak daripada nama. Sebab semua nama Allah di dalamnya ada sifat. Tetapi tidak semua sifat Allah ada namanya. Demikian pula membesarkan Allah dalam hukum-hukumnya. Dalam perintah dan larangannya. Allah memerintah, Allah melarang. Kalau kita Allahu Akbar, maka perintah dilakukan. Kita tidak akan lewat batas. Kalau kita Allahu Akbar terhadap larangan Allah, maka kita akan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan dekati. Ini Allahu Akbar. Hebatnya Allahu Akbar jamaah dalam mendidik. Ini satu dari metode menyadarkan seseorang melalui Allahu Akbar, melalui takbir. Ini metode yang sangat ampuh. Sebab apa? Takbir diterima oleh semua. Siapa yang tidak terima takbir? Siapapun kaum muslimin menerima takbir. Orang di luar Islam pun menerima Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi kaum muslimin hanya menerima takbir. Sehingga apa? Terbuka pintu untuk menyadarkan melalui jujur tidak bertakbir. Betul-betul mau Allahu Akbar? Buktikan. Datang perintah Allah, bagaimana orang yang Allahu Akbar kalau datang perintahnya? Kalau betul-betul membesarkan Allah. ada dua orang memerintah kita. Yang pertama misalnya hanya teman. Tapi yang kedua Pak Bupati. Kebetulan bosnya kita. Bantuannya Bupati sama kita. Iya, baik sama kita. Sama perintahnya. Kira-kira yang mana yang dia? Hah? Kalau Bupati perintah, cepatin. Kenapa? Pembesarannya sama Bupati lebih. Nilai pembesaran seseorang. Sudah rasakan kebaikannya. Dan sudah berapa besar kebaikan yang Allah beri kepada kita. Tidak bisa dihitung sudah. Iya. Kebesaran kawan Allah subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Kalau Allah perintah. Bila jamaah. Dalam takbir jamaah terukur apa dan bagaimana kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita hanya bermain-main dalam bertakbir. Bermain-main dalam bertakbir. Iya, lafadznya saja fasih Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diteriakkan. Iya, diperlombakan. Tetapi nilai takbirnya sendiri kosong. Akhirnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus larangan. Larangan pun demikian. Kalau kita semakin besarkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti larangannya kita tinggalkan. Iya. Kalau kita membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Ini kebesaran. Iya. Larangan-larangan, perintahnya, hukum-hukumnya. Demikian pula dalam apa? Dalam takdirnya. Ketentuan-ketentuan Allah. Allah takdirkan kita dapat musibah. Takdirkan sakit. Takdirkan kehilangan. Takdirkan kekurangan harta. Takdirkan ini, takdirkan ini. Maka apa? Membesarkan Allah. Yakin bahwa itu takdir Allah. Tidak mungkin ada yang keluar dari kekuasaan Allah yang maha besar. Kalau begitu bersabar. Orang yang membesarkan Allah ketika mendapatkan musibah pasti bersabar. Semakin membesarkan Allah, dia akan ridha terhadap musibah. Semakin membesarkan Allah, justru dia akan bersyukur di balik musibah. Kalau betul-betul membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembesarannya mampu melihat hikmah demi hikmah. Kemuliaan demi kemuliaan yang Allah inginkan melalui musibah. Sehingga lahirlah kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah. Iya, demikian pula takdir Allah yang lainnya. Ada takdir Allah yang lainnya. Kita diberi kesehatan. Ditambahkan hartanya. Dijadikan sukses panennya. Iya, sukses usahanya. Bertambah uangnya. Bertambah kendaraannya, bertambah rumahnya, bertambah dan bertambah kebaikan nikmat demi nikmatnya. Itu juga takdir Allah. So, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan kita dapatkan. Kalau kita membesarkan Allah, maka lahir apa? Bukan karena saya. Bukan saya ini. Bukan dari ini, bukan dari itu. Yang memberi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan muncul pujian kepada Allah. Lahirlah sikap hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bertakbir, dapat musibah, keluh kesah, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dapat nikmat, ingkar kepada Allah. Iya. Tidak bersyukur. Sebab apa? Tidak bertakbir, tidak membesarkan pemberi nikmat. Tidak membesarkan yang memberi musibah. Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat jemaah, Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbar, iya, di tempat-tempat kita berada dalam kondisi gawat, tertinggi. Iya, Syekh menyebutkan dalam kondisi bahaya. Iya, Allahu Akbar bisa menjadi penenang. Allahu Akbar. Besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara makna pembesaran, membesarkan Allah, membesarkan diri Allah, membesarkan zatnya Allah. Zat artinya diri Allah. Bukan zat artinya zat dalam istilah kimia. Zat itu kumpulan apa ya? Molekul-molekul, iya. Atom-atom. Iya. Oh, kalau begitu, kaum muslimin ini katanya, iya, Tuhannya dari atom-atom apa dan semacam itu. Iya. Ada orang Nasara seperti itu. Iya. Padahal dia mampu melihat kesalahan seperti itu, tidak mampu melihat kesalahan, iya, mempertuhankan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan mereka meyakini Nabi Isa itu dibunuh. Masa mempertuhankan orang yang dibunuh? Menganggap Nabi Isa mulia dengan dibunuh, maka harus lebih mempertuhankan yang membunuhnya, yaitu orang-orang Yahudi. Tidak benar ya Nabi Isa dibunuh ya? Iya, mereka ingin membunuh. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membalas makarnya. Yang terbunuh adalah, iya, murid pengkhianat, sebutkan dalam riwayat, yang melakukan makar. Iya, orang-orang yang ingin melakukan makar, menipu. Iya, tetapi justru mereka yang dibunuh. Wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir zaman akan turun dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara makna pembesaran, pembesaran diri Allah. Allah Maha Besar dirinya. Kita jamaah, bagaimanapun besarnya kita, kecil. Bagaimanapun besarnya gunung, kecil. Bagaimanapun tinggi dan hebatnya besarnya langit, tetap kecil di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usahlah dulu kebesarannya Allahu Akbar. Kebesaran makhluknya saja sudah tidak mampu akal kita menjangkaunya. Nabi menjelaskan, iya, ayat Al-Quran, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah wasi'a. Ada makhluk yang namanya kursi. Kursi Allah wasi'a, melingkup langit dan bumi. Luas langit dan bumi jika dibandingkan dengan luas kursi ini, jika dibandingkan dengan langit dan bumi. Bagaimana perbandingannya? Nabi mengatakan luasnya langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Pak, sekarang gunakan pikiran, kalau memang berakal, kalau memang mampu. Jangan dulu kepada Allah, tidak bisa, tidak akan bisa. Atau tidak usah dulu kursi, langit dan bumi. Ayo, siapa yang bisa lihat luasnya langit? Luasnya langit ini, akal tidak mampu. Tapi ternyata ada lebih luas. Langit dan buminya disatukan seluruhnya, ternyata seperti gelang di tengah padang pasir jika dibandingkan dengan kursi. Luasnya itu kursi. Kira-kira, wih, gimana itu luasnya kursi ya? Akal tidak mampu. Akal tidak mampu jamaah. Memikirkan makhluknya yang besar, akal tidak mampu. Sekedar membayangkannya saja tidak mampu. Ternyata ada yang lebih besar lagi dari kursi. Arsy yang Allah sifati dengan azim, maha besar. Allah sifati arsy dengan kata azim, maha besar. Besarnya itu arsy. Bagaimana? Kata Nabi, besarnya arsy jika dibandingkan dengan kursi, iya. Kursi itu seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir juga. Kursi, jika dibandingkan dengan arsy, kita tidak bisa bayangkan. Gimana lagi mau memperbandingkan langit dan bumi dengan kursi? Tidak ada perbandingannya. Apalagi memperbandingkan diri kita dengan arsy. Dan semua makhluk yang besar ini jamaah, yang akal kita betul-betul gugur, tidak bisa memikirkannya. Terlalu rendah dan kecil di hadapan kebesaran Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dia yang mencipta semua itu. Dan semua itu terlalu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini membesarkan apa? Diri Allah. Paham? Dirinya Allah yang maha besar. Karena itu apa? Betul-betul kurang ajar itu. Orang yang bilang Allah ada dalam hatinya. Kecilkan Allah itu. Allah katanya dalam hatinya. La ilaha illallah. Allah ada di samping kita di sini. La. Terlalu kecil semua ini di hadapan kebesaran Allah. Allah tinggi di atas segalanya. Terlalu kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar pada diri Allah, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkannya dalam semua ini. Besarkannya dalam semua ini. Hadirinya, besarkan diri Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, hukum-hukumnya, syariatnya, perintahnya, larangannya, takdirnya yang baik maupun yang buruk. Allahu Akbar. Jadi kita dalam keadaan apapun juga, Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar ini ucapan sangat hebat. Ini satu dari empat kalimat pilihan. Allah memilih kalimat yang terbaik, maka keluar empat pilihan. Tidak ada kalimat yang lebih mulia dari empat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini empat kalimat yang paling afdal, paling mulia. Dan empat ini juga merupakan kalimat-kalimat Quran. Yang dari Al-Quran. Allah memilih kalimat-kalimat termulia. Empat ini yang keluar. Besar, sangat hebat, sangat mulia. Dan diantaranya, Allahu Akbar. Diantaranya, Allahu Akbar. Di sini, Allah Akbar punya keutamaan khusus lagi. Diantara keutamaan khusus Allah Akbar, 100 kali bertakbir, maka seimbang dengan 100 kurban, 100 ekor unta yang dikurbankan. Unta yang bagaimana? Unta yang muqalladah, yang memang sudah diikat lehernya, ditandai. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Kurban disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata al-qala'id. Yang sudah dikasih tanda. Oh, hewan sudah ditandai bahwa ini hewan kurban, dikasih tanda. Ini berarti apa? Ini lebih mulia daripada hewannya yang mau dikurbankan tapi belum ditandai. Ini hewan kurban yang paling mulia. Dari semua jenis hewan kurban, yang paling mulia adalah unta. Dan diantara semua unta yang paling mulia yang sudah ditandai. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, mutaqabbalah, yang diterima. Semuanya diterima kurbannya. 100 ini semuanya diterima. Itu seimbang dengan apa? Bertakbir 100 kali. Takbir 100 kali seimbang dengan apa? Berkurban 100 ekor unta yang sudah terikat dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya itu takbir. Santai, tidak ada aturannya. 100 kali. Kalau mau lebih banyak 200 kali. Mau lebih banyak lagi 300 kali, tidak dibatasi. Demikian pula subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat yang sangat mulia dan terlalu banyak kekosongan dalam kehidupan kita. Diisi dengan hal-hal yang melalaikan atau melamun saja, atau lebih mengerikan lagi kalau justru diisi dengan hal-hal yang haram. Padahal santai, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Luar biasa kemuliaan yang sudah tercatat. Jadi ini ikhwah. Ini uraian sedikit pembahasan Syekh rahimahullahu taala tentang ketakaburan sehubungan dengan ibadah. Pertanyaan, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang ikut salaf adalah orang-orang yang takabur karena merasa benar sendiri. Bagaimana ucapan ini? Kalau ada orang yang mengikuti salaf mengaku saja sementara menganggap dirinya besar, amalannya pasti diterima. Menganggap dirinya sudah baik, tidak ada cacatnya, maka benar takabur orang itu. Sebab tidak semua yang mengaku benar keadaannya. Siapa? Dia tidak benar dalam mengikuti salaf, sebab manhaj salaf tidak mengajarkan hal itu. Justru manhaj salaf adalah manhaj yang ketika semakin dikenal, orang semakin menyadari kesalahannya, melihat cacat pada dirinya, tidak akan pernah mensucikan dirinya. Jelas ini? Tapi bedakan dengan merasa benar dalam arti apa? Apapun yang bersumber dari Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para sahabat, maka itu kebenaran. Selain itu pasti salah, siapapun yang mengucapkannya. Kalau ini dianggap takabur, maka yang menuduhnya lah orang yang takabur. Kalau ini dianggap takabur, maka yang menuduh ucapan, orang yang mengucapkan ucapan ini adalah orang yang takabur. Sebab takabur kata Nabi adalah raddul haq wa ghamtun nas. Ada dua perkara. Takabur kata Nabi adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Banyak-banyak orang-orang hanya memahami takabur dengan apa? merendahkan manusia, menganggap dirinya tinggi. Padahal takabur yang lebih mengerikan adalah menolak kebenaran. Itu takabur yang lebih mengerikan. So, kita langsung takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegas mengatakan, "Was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladziina ittaba'uuhum biihsan." Radhiyallahu anhum maradu'an sampai akhir ayat. Allah mengatakan orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Langsung Allah sebut sahabat. Inilah salaf. Pendahulu kita. Allah langsung sebutkan. Sahabat, muhajirin dan ansar. Dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah katakan, walladzina taba'uhum bihsan. Mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga. Ini harus yakin ini. Tidak boleh ragu ini. Harus terima ini. Nanti mengikuti para sahabat. Nanti mengikuti as-salaf. Baru benar. Selain itu selamanya Allah tidak akan pernah ridhai. Iya. Kalau ucapannya dianggap takabur. Maka yang menganggapnya takabur adalah orang yang takabur. Sebab menolak al-haq. Menolak kebenaran. Dan harus benar menyatakan ini. Tidak boleh ragu menyatakan itu. Tapi kalau menganggap saya sudah pasti benar. Saya sudah pasti diterima. Ini dan itunya. Maka ini ketakaburan jemaah. Siapa yang menjamin? Kalaupun anggap tadi terima saat ini. Siapa yang menjamin akhir hidup kita di atas kebenaran? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena itulah. Orang ketika semakin mengenal tauhid, mengenal ibadah, maka pasti semakin banyak beristighfar. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Allah dalam ayat ini memerintah nabinya dengan dua perintah. Perintah pertama, ilmui ya Muhammad bahwa la ilaha illallah. Disuruh mengilmui la ilaha illallah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Menegakkan tauhid, menegakkan ibadah. Disuruh menegakkan ibadah. Rasul kita disuruh. Setelah itu apa menyusul perintah apa? Wastaghfir dan beristighfarlah. Itu artinya apa? Bagaimanapun hebatnya ibadah seseorang, sempurnanya adalah ketika semakin masuk ke dalam istighfar. Kalau ada yang menegakkan la ilaha illallah, kemudian tidak masuk ke dalam istighfar, berarti apa? Tidak sampai-sampai ibadahnya. Sebab nanti benar istighfar, nanti benar ibadahnya seseorang, nanti benar penegakan la ilaha illallah ketika seseorang masuk ke dalam perintah yang kedua, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Karena itu berbanyak istighfar. Baik, saya rasa ini cukup. Sekian, subhanallah.